Subhanallah. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam Pegan. Semuanya sudah capek ya? Kok kelihatannya lesu? Belum? Belum? Ibu yang di belakang sudah ngantuk? Belum? Kita goyang lagi ya. Pegan siap goyang lagi? Siap dong. Oke. Terima kasih Pegan, terima kasih Amban. Kepala. juga. Terima kasih. Bagong. Oke, ayah, sudah dua lagu dari Tasya, dilanjut lagi. Subhanallah. Tasya Rosmala